Yohanes hondongam 10 kaseha. Yosua sanak-anaka sohodado Pilatus uhabi puang Yesus. Puhai atau umpapia songko indo sohodado, susi songko tomahaja sapok keduhi, ananapa songko yan ni puang Yesus. Puhai umpabaju puang Yesus juba melolo pao, susi juba sinapake tomahaja, manesi balak-balak ilako lona nawa. Oh, tomahajan nato Yahudi. Kibak kasal leiko. Annamane na tampilin ni. Puhay ato o. Mesubunon Pilatus anamak karela koto buda nawa. Petua i. Kubabang kuak subum. Namala misan nak mua. Tak sida-sida deng kulambi kasalan namui podola mesam. Ya mesubumi puang Yesus mak songkok keduh yang namak juba melolo pau. Ya mak karam Pilatus lakun doto buda nawa. Petua iya. Inden nindo tau. Tapana muita pon Yesus indengganna kepala sando, sola tu si jagai bano dewata, ya si kaulin napak sule-sulei nawa. Paso iya wakaju si tambena namale mate. Ya natimbaim Pilatus nawa. Pak kaleng ku alai, anambawa ya lau kilom paso ya wakaju si tamben. Aka kau, tak dengkulambi kesalahan namu ipudola mesam. Mentimba nindo to Yahudi nawa, si tuhuk tiada sangki, tawia to'o lapahalu dipatei. Aku sangai kalena anak na puang Allah Ta'ala. Tapana nahingi Pilatus pentimbak nai, yaitu tuan mahiak na sikdim, lambik tamo suleungian na gubernur, anameku tano ilaku puang Yesus nawa. Aka butum basik dah aku ikungi. Sapok ta'un na timbai puang Yesus. Nama poleum Pilatus. Moka ku sangang timbak ya. Aka kawan na dilapasang ko, kawan na dipasok ko ya buka jusi tamden. Natimba puang Yesus nawa. Kelatak ko nabim puang Allah Ta'ala kekuasannya to'o, ina tak siya deng kekuasaan mu laku kaleku. Yan to'o, anama bandak puhan ya dosa nendo tombe hak matim. Tapana nahingi Pilatus kadaya to'o, ia napial lalanna anamala dilapasan puang Yesus. Sapo si kalimanti indoto Yahudi nawa. Ta'a, aku maka lo lapasan, ya tayang koto satsi pagamajan na tomajan na Roma. Aka ya itu sanga baba kalena tomahaja, yang tobalin na tomahajan na Roma. Tapana nahingi Pilatus kadaya to'o, yau suam puan Yesus mesubum, anamukku ya Pilatus ya wokko sampah hotosam, ilam mesaungian nisanga salibatu, disanga ilam bahasa Ibrani, Gabata. Watu itu to'o umbai la titik 12 kalem, sipatu duka pak patoka analo kalapasam. Ya makkadam Pilatus lakun doto Yahudi nawa, iya nak tinde tomahajammu. Ya si kolioon nawa, Paso i ya wakaju si tamben anamale mate. Nakutanain Pilatus nawa. Akalaku paso sangko isang ato mahajamu ya wakaju si tamben anamale mate le. Natimba indo kapala sando nawa. Aka tak den to mahaja sengaki, suliwan na to mahajan na Roma. Ya umpebemi puang Yesus Pilatus lakun doto Buddha, talau napate ya wakaju si tamben. Ya demi sanak-anak sohodadu muala puang Yesus, anna napa sole lau. Di bawam puan Yesus mesubung kota empas sang kaju si tambem, ya sulela komisongian nisangong yang kehoha ulu, disanga ilam bahasa Ibrani Golgota. Etan nongi dipayabo kaju si tambe sola dua tau, mesa diotan de kananna, mesa diotan de kehinna. Dadi ilannya tanga puan Yesus. Yawe kaju si tambem puan Yesus, usuan tau Pilatus umpadekke pantulik nawa, puang Yesus to Nasaret to mahajanna to Yahudi. Buda to Yahudi umbata indo pantuli ia to'o, akindo ongian nongi puang Yesus dipatei abu kaju si tambem tak si kambela kota. Indo pantuli dituli lantalu basa, basa Ibrani, basa Latin, anna basa Yunani. Engkanna kapala sando makkada laku Pilatus nawa. Daun tuli nawa to mahajanna to Yahudi, sapolon tuli dia nawa, tawian tuinde simu uai kaun to'o to mahajanna to Yahudi. Sapona timba Pilatus nawa. Indo puha tituli, yan tola tituli liu. Tapana ya wakaju si tambem puan Yesus, na alas sohodadu indo puhewana na nabahyappai. Tunggak na alasan na si sabahiam. Na ala duka bajunna. Indo bajunna tak denda sikna, anggas salambak ditanu mengkaloyabo sule dokko. Ya sipak tulak-tulak nindo sohodadu nawa. Taklah tapolo-polo indi bajunna, sapok tahun dia batu menanta mualai. Kahakahaya to odadi, anamala suwe lakun do puha ti suha ilambat takada dewata nawa. Na bahe-bahe puhe waku, ananaun di bajungku. Ya napate sik dan doa pak suho dadu. Sikahuku indo kacusi tamben nangi puan Yesus, kedek-kedek indona sola indo hena tanda indona, Maria Banena Klopas, Anna Maria Magdalena. Tapana muita indona sola indo pas sikolan nato napakamaja kedek-kedek eta, ya makadang puan Yesus laku indona nawa. Oh mama, yang tu tim lompuana. Mana mak kade laku indo pas sikolan na nawa. Yang tu tim lompuin do. Napa handu neta to'o, indo pas sikolan na untahima indo na puan Yesus toh hujuban wanna. Puhaya to'o, naisam puan Yesus nawa yang gana aka-aka supi asami. Ya mak kadang puan Yesus nawa. Mawah hana. Anna mala sule laku inggana indo puhati suhai lambat takada dewata. Eta to'o, demme sapak pungyang kes yang gurumaisu, ya dihammem bunga karang tama indo anggur anna dipadeke laku bata hisop mana dipalangani dipatuk doi sadana puang Yesus. Puhai naihu indo anggur, ya makadan nawa. Sule lakom. Puhaya to'o, lumukuna nambehu sungakna. Allo eta to'o, Allo pak patuka lamin tama Allo katuhuam. Situhu kebiasaan nato Yahudi, pemali laton taliu ti pasok bakkena tu dipatei abu kajusi tambe nilan Allo katuhuam. Lak bilak binna Allo eta to'o sipatu Allo kalapasam. Yan to'a nalek baus sanakana kato kasalle nato Yahudi lako Pilatus, na pelaula dihepu asam bitik na inggan na indoto dipasok abu kajusi tambe, anamala balik mate, mene dipatuhun ya bomai indo kajusi tambe. Ya lek baik sohdadu hepo sambiti nendo to dua solana puan Yesus di peso abu kajusi tambem. Sapok tapano lambik puan Yesus, naita matem, ya taunya na hepo sambiti na. Sapok den di mesa sohdadu umbuni sakdena, ya tapame subuh haha solawai. Indo mesa tau dia duka hen naita kadadiannya to'o, yang to sakbi anna malama tapak kuak duka. Aka malolo pas sakbi inna ananisan nawa tapak. Kahakahaya to dadia na mala sule lakun do puhati suhai lambat takada dewata nawa. Tak demu podola mesa bukun na diheppo. Anna ti suha toi duka lambat takada dewata nawa. Lasangin na pahandan indo to puha na buno. Puhaya to'o, dem mesa tawi sanga Yusuf tebutu dia mayari matea, na pelau laku Pilatus nawa. Lah, malah kaku patuhum bakkena puan Yesus. Indo Yusuf, mesa duka pasikolan na puan Yesus, sapo tak napak pesangan na kamahiak laku to kasalena to Yahudi. Tapana na pabai Pilatus, ya lek bau muala bakkena puan Yesus. Eta to'o, Yusuf na pasulai Nikodemus indo to puhum pelambi puan Yesus waktu bengi. Indo Nikodemus, umbaba bawang bubanau isangamur, anna gaharu di posehau-hau, umbaik telu puluh kilo budanna. Ya muala sampai mabusa, anna natantani indo bawang bubanau, manenda balungan indo bakkena puan Yesus, umba susi adak kebiasaan nato Yahudi keulamu ni tomate. Indo nangi puan Yesus di patei abu kajusi tambem, demme sabelak nasi kahukusam. Ilan indo bela, demme salokko, takpi den tomate di patama. Ia napatama nindo lokko, akamahuku analalambi unallo katohoam.